Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Wa ba'd. Al-hadithu thamin wal arba'un ba'd al-mi'ah. An Anas ibn Malik anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah min babin kana nahwa daril qada' ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa seseorang masuk ke masjid pada hari Jumat dari pintu yang mengarah ke Daril Qadha. Daril Qadha adalah tempat yang biasa di sana diputuskan keputusan-keputusan. Maka Rasulullah SAW waktu itu ketika dalam keadaan masih berkhutbah. Jelas berarti orang yang masuk bukan ahlul jum'ah. Apa maknanya bukan ahlul jum'ah? Orang dari luar kota. Sebab orang yang dalam kota semua sholat kecuali yang ma'dzur, perempuan dan anak-anak. Fastaqbala Rasulullah sallam qa'iman thumma qala. Maka Rasulullah sallam menghadap pada orang tersebut dan kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, halakatil amwalu wan qata'atis subulu fad'ullah yughithna. Wahai Rasulullah, binasa al amwal. Amwal itu bisa binasa. Bagaimana caranya? Masa emas perak bisa binasa? Amwal dalam bentuk kebun-kebun mereka, ladang-ladang mereka, dan binatang ternak mereka. Itu dikatakan halakat. Karena itu pun jenis amwal. Wan qata'atis subul, dan jalan-jalan terputus. Karena banjir, atau karena longsor, atau karena becak. Fad'ullah yughithna. Maka doakanlah kepada Allah yughithna. Kenapa dia majzum? Ala niat lamul amr. Yani fad'ullaha liyughithna, agar Allah memberikan pada kita ghais. Sudah dibahas bahwa ghais walaupun maknanya secara lughatan adalah bantuan, tetapi sudah sering dipakai sebagai makna hujan. Ja'al ghais yani ja'al matar. Kadang disebut juga awan, karena awan adalah tanda akan hujan. Ja'anal ghaith. Yang berkait dengan itu. Taib. Qala, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadaihi. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ke langit. Qala Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah, berikan pada kami ghais. Itu dengan makna yang kedua. Berikan kami hujan. Dengan makna yang pertama, Allahumma aghithna berarti maknanya tolonglah kami. Karena ghaus adalah pertolongan. Aghithna, tolonglah kami. Allahumma aghithna. Dan kedua-duanya terkandung dalam kalimat aghithna. Qala Anas. Kata Anas yang meriwayatkan hadis ini. Fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaz'atin wama bainana wa baina sal'in min baitin wala dar. Kata Anas, sungguh demi Allah, kami tidak melihat di langit ada awan sedikit pun, dan tidak ada pula qaz'ah. Nah, masih sama awan juga tapi lebih tipis. Wama bainana wa bainas sal'in min baitin wala dar. Dan tidak ada antara kami dengan baitis sal'in, enggak ada satu rumah pun. Maksudnya hanya padang pasir yang bisa kita lihat kalau ada awan. Tidak tertutup apapun. Artinya tidak ada sama sekali. Sebab tidak ada yang menghalangi pandangan mereka, tidak ada rumah antara kita dengan sana'. Qala fatala'at min wara'ihi sahabun mithla tirs. tiba-tiba dari belakang kampung Salah tiba-tiba muncul awan seperti tameng. Tameng itu ada yang kotak, ada yang bundar. Berarti kecil sekali. Tiba-tiba muncul awan dari sana, misal tirs atau turs. Qala falamma tawassatatis sama. Tiba-tiba mendekat sampai ketika di tengah-tengah langit, berarti di atas mereka, intasyarat, menyebar, yang tadinya sepertinya kecil ternyata jadi besar. Tsumma amtarat, kemudian turunlah hujan. Qala fala wallahi ma ra'ayna asy-syamsa sabtan. Sungguh kami tidak melihat matahari selama seminggu. Anam. Qala tsumma dakhala rajulun min dhalikal bab. Jumat berikutnya masuk seseorang dari pintu yang sama. Tidak bilang dari daerah yang sama dan tidak bilang orang yang sama, tetapi datang seseorang dari pintu yang sama. Fil jum'atil muqbilah, pada Jumat yang berikutnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthub, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdiri khutbah. Fastaqbalahu qa'iman, maka beliau menemunya dalam keadaan berdiri. Dan ini biasa, yang namanya badu seperti itu. Dan saya pernah menyaksikan datang badui ke Syekh Utsaiminnya begini. Majlis sekian banyaknya itu dilangkain semua, langsung ke depan Syekh. Ya Syekh, nanya. Kita ini enggak dianggap sama sekali. Sampai Syekh mengatakan pada badui tadi, "Inti masuk dalam keadaan ana sedang ngajar mereka ini. Berarti engkau mengambil jam mereka, mengambil waktu mereka." Hum tayyibin, katanya. Mereka orang-orang baik, soalnya pasti akan ridho. Nah, minta izin dulu sama mereka. Diajari adab oleh Syekh Utsaimin. Karena orang badu enggak ngerti adab. Kaya ikhwan, izinkan kami, saya untuk nanya. Raditum, ridho. So, mereka ridho ya Syekh. Ini barakallahu fikum, memang begitu. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Mereka dari kampung, pakaian kotor, banyak tanah, lumpur, segala macam. Masuk ke majlis Syekh Utsaimin dalam keadaan semuanya putih, bersih, celing. Lalat aja tergelincir. Saking bersihnya. Yalah, yalah, dibagi dua seperti orang berenang. Yalah, yalah. Waskhan, waskhan. Bajana kotor, minggir, minggir, minggir. Sampai ke depan Syekh. Pengajian berhenti karena orang ini. Barakallahu fikum. Makanya sikap kepada badu agak khusus. Banyak memaklumi, Rasulullah SAW banyak memaklumi badui, termasuk yang ini. Ya khutbah Jumat sampai berhenti karena orang ini masuk. Masuk langsung sampai ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul." Ya Rasulullah, binasa harta benda, terputus jalan-jalan. Fad'ullah yumsikaha. Mintalah kepada Allah akan menghentikan hujan. Tadi ketika halakatil amwal karena kekeringan, sepertinya saya salah waktu itu. Iya. Bilangnya banjir, lumpur dan sebagainya, itu musim hujan. Ya ini kelaparan, enggak ada rumput, enggak ada pepohonan, enggak ada, mereka mati. Ya. Ini binasa harta itu apa? Pohon-pohon kering. Binatang-binatang pun enggak bisa makan rumput, maka binasa juga. Halakatil amwal. Setelah Rasulullah doakan, masya Allah, hujan hampir tiap hari. Datang lagi, entah orang yang sama atau bukan, datang lagi pada Jumat berikutnya dengan pintu yang masuk di pintu yang sama, yang berhadapan langsung dengan Baitul Qadha, dan kemudian berbicara dengan awal yang sama. Halakatil amwal wan qata'atis subul, harta benda dalam keadaan binasa, jalan-jalan terputus. Fad'ullah yumsikaha anna. Mintalah kepada Allah, tolong doakan pada Allah agar menghentikan hujan atas kami. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya, kemudian berkata, "Allahumma hawalaina." wala alaina. Allahumma 'alal akami wadh-dharabi wa butunil awdiyati wa manabitish syajari. Ya Allah, di sekitar kami, jangan atas kami. Ya Allah, fil akam wadh-dharab wa butunil awdiyah. Akan dijelaskan al-akam wadh-dharab seperti semak belukar dan rumput-rumputan yang liar. Qala wa manabitis syajar, dan tempat tumbuhnya pohon-pohon. Fa aqla'at wa kharajna namshi fi syamsi. Seminggu enggak keluar matahari. Ketika telah doa hawalaina wala alaina dan sebagainya, kami keluar dari masjid dalam keadaan sudah ada terik panas matahari. Ini min alamatin nubuwah. Di antara tanda-tanda kenabian SAW. Begitu berdoa, Allah beri. Barakallahu fikum. Sebaliknya, Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, ketika didatangi oleh seseorang karena kekeringan sumur itu sudah tinggal sedikit airnya, sudah enggak bisa diambil susah karena sedairnya. Doakan wahai Rasulullah, kata mereka. Doa minta hujan. Air yang ada di sumur saat itu juga turun, set, habis. Ada diriwayatkan dan disaksikan dari mereka sendiri, beberapa orang keluar dan meninggalkan musyallah. Anta kadzdzab, engkau berdusta. Saat itu juga dia melihat sumurnya turun, set, habis, langsung kering. Barakallahu fikum. Ini tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Begitu berdoa, saat itu datang awan dan turun hujan. Terus hujan, hujan, hujan, sampai ketika mereka merasa akan binasa kalau kebanyakan hujan, maka mereka minta lagi kepada Nabi agar jangan sampai membinasakan mereka. Maka doa Allahumma hawalaina wala alaina fil akami wadh-dharabi wa butunil awdiyati wa manabitish syajar. Fa aqla'at, tiba-tiba berhenti. Walaupun sering bermakna tercabut, tetapi tercabut artinya berhenti. Tercabut hujannya. Wa kharajna namshi fi syams, dan kami keluar dari masjid berjalan di bawah terik panas matahari. Berkata Syirik, salah satu rawi yang menerima dari Anas bin Malik, bertanya kepada Anas bin Malik, "Ahuwa ar-rajulul awwal?" Apakah orang yang kedua itu adalah orang yang pertama? Qala la adri. Aku tidak tahu. Ad-dharab adalah al-jibalus sigar. Perbukitan kecil, gunung-gunung kecil itu perbukitan. Wal akam bentuk jamak dari akmah, wa hiya a'la min ar-rabiyah wa dunal hadbah. Lebih tinggi dari Rabiyah tetapi lebih rendah dari Hadbah. Ini di bukit-bukit, di gunung-gunung, di dataran-dataran tinggi. Mengapa di dataran tinggi? Atau yang agak tinggi sedikit? Karena kalau di sebaliknya, enggak nyampe ke mereka. Tetapi kalau dataran tinggi, akan mengalir airnya kepada orang-orang di kota, orang-orang yang di lembah-lembah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak hujan, tapi sungai berair. Dari mana? Fil akami wal awdiyah wa manabiti syajar. Qala darul qada adalah daru Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, summiyat bidhalik li'annaha bi'at fi qada'i bi'at fi qada'i daynihi. Kenapa dikatakan darul qada itu adalah daru Umar bin Khattab? Dinamakan demikian karena rumah tersebut dijual, bi'at, untuk membayar hutangnya. Al-gharib al-hadis, berarti ini dalam matan. Ini dalam matan. Kalau dalam matan, berarti termasuk yang kalian hafal. Dalam gharib al-hadis disebutkan, darul qada dar li Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bi'at li qada'i dainihi ba'da wafatihi gharbi al-masjid. Di sebelah baratnya masjid, yang kemudian digabungkan bersama masjid. Yughithna huwa bil jazm li'annahu jawab at-talab. Jawab at-talab. Aina at-talab? Ud'u Allah. Yad'u. Ud'u Allah yughith. Ud'u Allah yansur. Naam. Wala qaz'ah, al-qaz'ah al-qit'ah ar-raqiqah min as-sahab. Qaz'ah seperti awan tapi raqiq. Raqiq itu tipis. Tidak ada awan dan tidak ada pula qaz'ah. Berarti langit yang biru sama sekali. Tidak ada awan sedikit pun, wala qaz'ah enggak ada. Bi fathil qaf waz-zai wal-'ain. Sana' bi fathis sin wa sukunul lam jabal qarib al-madinah wa huwa fil jihatil gharbiyah al-shimaliyah minha. Salah satu bukit, mereka menyebut bukit pun gunung, jadi gunung kecil, gunung besar begitu, dekat Madinah, karena Madinah diapit dua gunung, dua bukit. Wa huwa fil jihatil gharbiyah al-shimaliyah, yaitu di arah barat ke arah timur. Gimana? Hah? Al-gharbiyah al-shimaliyah. Gharb. Syarq. Hah? Mana gharb yang di atas? Ini gharb. Yang ini syarq. Tapi bagaimana gharb asy-syimaliyah ke arah sana? Apa itu? Barat laut apa barat daya? Naam. Tapi yang ke sananya lawannya. Al-gharb al-yumna. Baik, kembali pada kitab. Apa bedanya manusia dengan lampu? Apa kaitannya? Kaitannya dengan papan tulis. Apa perbedaannya lampu dengan manusia? Kalau lampu itu gak ada yang nyalain, gak akan nyala. Sampai malam gelap gulita gak akan nyala sendiri. Sampai dicetek baru nyala. Kalau manusia enggak. Manusia gak tunggu dicetek. Oh ini harus nyala, gelap. Oh ini harus dihapus, supaya bersih. Itu manusia. Apa perbedaannya? Kalau lampu harus dicetek, baru nyala. Besok mungkin sudah lebih rapat lagi dari ini. Lusa sudah habis ini semua, biru semua. Apa tunggu dicetek dulu? Cetek baru hapus. Cetek duduk itu robot namanya. Barakallahu fikum. Yang membedakan antara mesin, lampu dan lain-lainnya dengan manusia adalah inisiatif. Manusia punya inisiatif, barang-barang tadi enggak punya inisiatif. Tidak bisa berpikir sendiri, oh harusnya begini. Oh harusnya begini, enggak ada. Kalau gak dicetek ya sampai abadan abidin gak mungkin nyala sendiri. Iya. Kembali kepada kitab. Kelihatan gak tulisan gharibnya? Gak kelihatan, saya yakin. Numpuk dengan musyabah. Qala. Dikatakan kalimat berikutnya. At-turs. Safihatun mustadirah min hadid. Lempengan dalam bentuk bundar dari besi. Lempengan dalam bentuk bundar dari besi. Yattaquna biha fil harbi, yang biasa mereka pakai untuk berlindung dalam perang. Berlindung dari mana? Min darbas suyuf. Dari pukulan-pukulan, min darbis suyuf. Dari pukulan pedang. Tangkis dengan turs atau tirs. Al-akam wad-darab. Al-akam at tulul al-murtafi'ah min al-ardi wad-darab ar-rawabi wal-jibal as-sighar mufradul akam wal-akmah wad-darab jama' dharib bifathi dha wa kasir ra. Dharab dari dharib, berarti di gunung-gunung yang tinggi, di perbukitan, di dataran-dataran tinggi, dan di tempat tumbuh-tumbuhnya pepohonan dan semak-semak belukar. Maraina syams sabtan bikasri sini wa fathiha. Ya'ni usbu'an. Kami tidak pernah melihat matahari lagi setelah Rasulullah SAW doa hujan sampai sabtan, ay usbu'an, seminggu. Min babi tasmiyati syai bi ba'dihi. Dari bab penamaan sesuatu dengan sebagiannya. Penamaan sesuatu dengan sebagiannya. Menamakan manusia dengan hidung. Enggak nongol hidungnya. Maksudnya enggak nongol orangnya, seluruhnya. Demikian pula kita beli seekor kambing. Masa ekornya toh? Ya enggak. Penamaan kambing dengan satu bagian daripadanya yaitu ekor. Sama juga dengan berapa kepala? 9 kepala. Apa kepalanya aja? Enggak. Barakallahu fikum. Maksudnya 9 orang. Coba hitung berapa kepala? 9, berarti 9 orang. Bukan, 8. Yang satu kepalanya 2. Ya enggak mungkin. Ya pasti 9. Barakallahu fikum. Mara'ina syamsa sabtan bikasri sin wa fathiha. Ay usbu'an. Min bab tasmiyati syai' bi ba'dihi. Tetapi barakallahu fikum, biasanya bukan dengan sabt, tapi dengan Jum'ah. Tidak keluar matahari satu Jum'ah. Ini satu pekan. Tetapi karena hari itu hari Jum'at, maka dikatakan sabtan. Qala yumsikuha yajuzu fihi rafa wa yajuzu al-jazm fi jawab at-talab. Yumsikha, sama seperti tadi, boleh dirafa'kan, boleh dijazmkan fi jawab at-talab. Ala niyat lam amr. Karena maknanya doakan pada Allah agar Allah hendaknya memberikan begini, tapi tidak pantas bagi Allah Taala perintah. Barakallahu fikum. Walaupun nadanya, walaupun bentuknya amr atau lamul amr, tapi bagi Allah maknanya doa. Hendaklah atau hendaknya begitu. Al-mad al-ijbali kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman yakhthub fi masjidihi yawm al-jum'ah wa dakhala rajulun fastaqbala thumma qala ya Rasulullah mubayyinan lin-nabi sallallahu alaihi ma fihim minasyiddati wadh-dhiq. Masuk orang tadi kepada Rasulullah SAW di hari Jumat, langsung menghadap pada beliau dan menyampaikan kepada beliau apa yang ada pada mereka dari syiddah wadh-dhiq, kesusahan dan kesempitan karena kekeringan. Bisababin hibasil matar, karena berhentinya hujan. Dari kata habs. Habs tertahan. Karena pakai alif nun, berarti maknanya terjadi begitu saja. Inhibas. Ya. Kalau habasa, maknanya menahan. Habasa ini habisil fi'il. Asal makna habasa ini habisil fi'il. Aku tertahan oleh yang pernah menahan pasukan bergajah. Ini biasanya ungkapan untuk menunjukkan kalau dia punya udzur. Kenapa kau gak datang kemarin? Habasani, habisil fi. Aku terhalang, aku ditahan oleh yang pernah menahan pasukan bergajah. Artinya kalau sudah Allah yang menakdirkan, aku enggak bisa berbuat apa-apa. Pasukan bergajah saja enggak berhasil untuk tembus ke Mekah. Habasani, habisil fi. Tetapi kalau in habasa, tertahan, itu terjadi begitu saja bi qada'illah wa qadarih, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qala bisababin hibasil matar alladhi jullu ma'ishatihim alaih. Mereka menyampaikan kesempitannya karena berhentinya atau terhentinya hujan dalam keadaan seluruh ma'ishah mereka bergantung pada air. Perkebunan mereka bergantung pada air, pohon mereka bergantung pada air, binatang-binatang ternak mereka bergantung pada air buat minumnya. Dan air untuk tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, biasa mereka menggembalakan hewan-hewannya. Maka semuanya berkait dengan air. Dan itulah yang Allah katakan dalam Quran. Mada? waj'alna bil ma'i minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air semua sesuatu yang hidup. Wa talaba minhu ad-du'a lahum bitafrij hadhihi al-kurbah. Maka dia meminta kepada Nabi agar berdoa bitafrij hadhihi al-kurbah, untuk melepaskan dari musibah itu. Halakatil hayawanat min adamil kala. Binasa hewan-hewan ternak karena tidak adanya kala, rerumputan dan semak-semak. Wan qata'atut turuq, dan terputus jalan-jalan. Fahazalat al-ibil allati nusafir wa nahmil 'alayha, dan juga lemah unta-unta yang biasa kita safar dan kita jadikan sebagai beban atau pengangkat beban juga melemah. In qata'as subul, maknanya terputus jalannya karena susah dilalui, karena panas yang sangat mereka enggak sanggup keluar, dan karena kendaraan yang dipakai enggak sanggup berjalan di sana, dan kalaupun sanggup tidak berapa lama sudah kehausan dan enggak ada air. Walaupun disebut safinatus sahra, jamal ibil dijuluki apa? Safinatus sahra, perahu padang pasir. Karena memang kuatnya dia menahan panas dan kuatnya dia untuk minum banyak sebagai bekal di temboloknya untuk berjalan jauh. Sehingga mereka akan beri minum unta itu sebanyak-banyaknya sebelum jalan. Setelah itu jalan. Dia bisa menembus padang pasir sampai ke ujungnya tanpa minum. Sudah ada isinya. Itu keistimewaan unta kalau dikasih minum di awalnya. Nah kalau enggak, ya baru sampai sepertiganya atau mungkin seperempatnya sudah enggak kuat dia. Sudah enggak ada air. Di temblok juga sudah kosong. Sampai-sampai dalam perang Tabuk, mereka kehausan, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang dijulukin dengan Jaisul Usrah, tentara yang kesusahan, memang susah sekali. Satu unta buat 10 orang bergantian naik unta. Itu pun ternyata mereka kehausan, gak dapat air. Unta tadi dipotong untuk diambil airnya. Karena dia biasanya perbekalan atau persiapan air di lehernya banyak. Mereka potong untuk diminum airnya. Barakallahu fikum. Maka itulah yang dikatakan in qata'atis subul, terputus jalan-jalan. Imma jalan hissiyah wa imma jalan maknawiyah. Jalan maknawiyah, hissiyah sudah kita terangkan. Jalan hissiyah bagaimana? Dia mau apa lagi? Mau berbuat apa? Mau beli-beli di mana? Mau cari-cari di mana? Walaupun dia keluar ke tempat lain untuk mencari, perjalanannya susah, enggak bisa ditempuh tanpa air. Itu dhiq wa syiddah. Walikaunikal qarib minallahi ta'ala mustajabud du'a, dan karena engkau wahai Rasul, ini makna ucapan Badui tadi, karena engkau qarib minallah, engkau ini dekat dengan Allah, utusan Allah, maka mustajabud du'a, akan dikabulkan doanya. Ud'ullah an yughithna an yughithana, mintalah pada Allah agar menolong kami atau memberikan air pada kami. Fabil ghaythi yazulu anna ad-darar, dengan ghayth, dengan hujan selesai semua kesulitan akan teratasi. Yartafi'ul qah, qah yakni paceklik. Farafa'an Nabi SAW yadaihi thumma qala Allahumma aghithna ثلاث مرات كعادته في الدعاء والتفهيم في الأمر المهم أن يكرر ثلاث مرات ومع أنها لم يروى في تلك الساعة في السماء أو لم يروا عفوا مع أنهم لم يروا في تلك الساعة في السماء من سحاب ولا ضباب ولا قزعة أنه في أثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم طلعت من وراء جبل السلع قطعة صغيرة فأخذت ترتفع. Walaupun mereka tidak melihat di langit ada awan sedikit pun, tidak ada pula kabut, tidak ada pula qaza'ah, kalau tidak ada awan, apalagi dhobab, apalagi kabut. Kalau seperti tadi, enggak ada awan, enggak ada pula qaza'ah, itu masuk. Mengapa? Karena qaza'ah di bawahnya awan. Awan enggak ada. Bahkan awan tipis pun yang seperti kita lihat di musim panas, putih-putih begitu, itu pun enggak ada. Baik. Tetapi kalau dikatakan mereka tidak melihat sahab, tidak melihat dhobab, iya, jelas dua-duanya. Tetapi dari bawah ke atas, kalau awan tidak ada, apalagi dhobab, enggak akan ada. Barakallahu fikum. Thumma da'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdoa dan kemudian tiba-tiba muncul tursin atau tursun atau mislu tursin min wara'i jabal salah qit'atan saghiratan fa akhadhat tartafi'. Naqif ila hadzal hadd, insyaallah nuwasil bukra wal imtihan ila hadzal hadd, imtihan ila hadhihi as-safha ila hadzal hadid. Barakallahu fikum.